Mitra Bisnis, realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester pertama tahun 2010 ini sedikit lebih rendah dari realisasi penyerapan periode yang sama tahun 2009. Kondisi ini juga terjadi di banyak daerah. Hal ini tentunya dapat menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi, karena anggaran yang ada lebih banyak tersimpan di perbankan daripada untuk melakukan pembangunan. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Ini tidak hanya terjadi tahun ini, ya. Ada pola yang seperti ini praktis sejak 2005 saya kira ya, sejak anggaran berbasis kinerja itu dijalankan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama misalnya di dalam anggaran berbasis kinerja itu prosesnya menjadi lebih complicated karena dia harus datang dengan output apa yang dihasilkan. Jadi nggak bisa hanya sekedar spending aja, tapi juga output apa yang dihasilkan karena nanti akan diperiksa. Kemudian yang juga menjadi masalah adalah sekarang kan auditornya juga makin ketat, sehingga takut orang kalau melakukan disbursement ada persoalan terhadap korupsi segala macam, sehingga proses disbursementnya menjadi lebih lambat karena kehati-hatian. Ini berkaitan juga dengan Kepres 80 yang membuat proses dalam tendering menjadi sangat lambat. Nah, ini yang saya kira pemerintah sekarang sedang melakukan revisi dalam hal ini. Tapi juga jangan dilupakan, saya kira lebih dari 50% transfer uang itu sebetulnya ada di daerah. Pemerintah pusat itu sebetulnya basically hanya Jakarta. Kalau Anda bicara mengenai pemerintah pusat, ya adanya di Jakarta. Tapi sisanya di AUDAK, kemudian juga yang melalui departemen, kalau dia belanjakan kan uangnya ada di daerah. Nah, apa yang terjadi di sini? Tidak ada lagi mekanisme reward dan penalti antara pemerintah pusat dengan daerah. Kalau misalnya uangnya diberikan kepada daerah, dia tidak mau disburse, dia tidak mau belanjakan, tapi uangnya ditaruh di BPD, dibelikan SBI misalnya. Nggak ada disbursement-nya, nggak ada pencairan. Nah, karena itu harus dibuat mekanismenya agar ada semacam reward and penalty kepada daerah yang melakukan belanja. Itu juga berlaku buat pemerintah pusat ya, Mas? Di sisi pemerintah pusat juga harus ada punishment-nya, reward and penalty, kalau dia mempercepat belanja. Nah, ini akan punya implikasi sebetulnya. Kalau anggaran pemerintah ketat, terketat itu bukan dalam arti kata pemerintah tidak melakukan stimulus tapi uangnya tidak bisa didisburse karena persoalan tadi, maka uangnya itu akan stuck di Bank Indonesia. Sementara pada saat yang sama, perbankan itu melakukan ekspansi kredit, permintaan terhadap kreditnya naik. Uang yang dibutuhkan sebagian ada di Bank Indonesia tidak bisa beredar di masyarakat. Anda bisa bayangkan bahwa itu akan menambah keketatan terhadap likuiditas. Kita pernah punya pengalaman ini 2008. Kalau mungkin kita ingat pada waktu itu yang dilakukan Ibu Sri Mulyani adalah mempercepat belanja, kemudian juga mengalihkan uang pemerintah di Bank Indonesia kepada beberapa bank BUMN pada waktu itu. Nah, ini yang sebetulnya saya kira isu yang kita harus hadapi. Nah, di dalam kaitan belanja ini, nggak ada pilihan lain, memang harus ada percepatan di dalam belanja. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan tadi yang saya bilang, reward and penalty. Demikian Khatib Basri dan saya, Rizal Andika.